Ada piramida yang terputus dengan satu mata di atasnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan Islam sebagaimana tadi yang saya bacakan. Di dalam ayat ini, ingat Zionis Yahudi bergerak ingin menguasai dunia. Mereka ingin menciptakan tatanan dunia baru. Selamat datang yang terhormat Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil, Bapak Ustadz Ahmad Baiduni. Kami persilakan untuk duduk di tempat yang. Jadi nanti setelah disampaikan pandangan para ahli. Ada piramida yang terputus dengan satu mata di atasnya. Ini adalah segel kenegaraan Amerika Serikat oleh Kuptis, sebiji mata Lucifer yang selalu melihat dan menguasai, menyinari bagai matahari serta terletak di puncak piramida. Di bawahnya tertulis Locus Ordo Seclorum yang mengandung arti konspirasi kita adalah tatanan dunia baru. Ini juga ada simbol-simbol seperti ini. Ya, Bapak sekalian, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat tadi mengambil timah dari Bani Sulaim. Lalu dia menunjukkannya pada Rasulullah SAW. Rasulullah ada di sini, saya menerangkan, saya sudah bilang, pulang dari sini mau paham tidak paham, saya tidak masalah, yang penting saya sudah menerangkan, direkam. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kalau urusan masjid ini. Berikut, sekarang disampaikan bahwa bentuknya segitiga. Ini adalah bukan segitiga, ini adalah trapesium. Segitiga man A plus B plus C. Kalau trapesium itu A plus B plus C plus D, karena atasnya dipancung, maka rumus matematikanya beda dengan segitiga. Jadi kalau diklaim ini adalah mihrab segitiga, lihat aja di fotonya ini. Ini adalah trapesium segitiga man lu handap seket luhur mah henteu. Kedua, berikut, katanya pintu masuknya juga segitiga. Lihat foto pintu masuknya. Itu adalah trapesium empat sisi. Lihat.